السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، إذا ما سق pada bab As-salah khalfal barri wal fajir, dari kitab syarah aqidatul salaf wa ashabul hadith. Qala al-imam Abu Uthman Ismail Sabuni rahimahullah, wa yara ashabul hadith al-jum'ata wal-aidaini wa ghayrahuma min as-salawati khalfa kulli imamin muslimin barran kana aw fajira, wa yarawna al-jihad wa yarawna jihad al-kafara ma'ahum wa in kanu jawratan fajara, wa yarawna ad-du'a lahum bil islahi wa tawfiqi was salahi wa basth al-'adl fi ar-ru'iyyah, ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. berkata Imam Abu Uthman Ismail Sabuni Al-Shafi'i rahimahullah, wa ashabul hadis berpandangan, berpendapat, salat Jumat, salat dua hari raya, dan lain-lainnya dari salat-salat tetap ditegakkan berjamaah di belakang setiap imam-imam yang muslim. Barran kana aw fajira, apakah dia bar, orang yang baik, atau fajira, orang yang jelek. Artinya secara akhlak, secara amal, ada yang saleh, ada yang asi, ahli maksiat, ada yang adil, ada yang zalim. Tetapi ahlu sunnah wal jamaah, ashabul hadis, tetap sholat berjamaah di belakang mereka, walaupun imamnya fajir. Dan juga berpendapat, untuk jihad melawan orang-orang kafir bersama mereka, bersama penguasa. وَإِنْ كَانُوا جَوْرَةً فَجَرَةً Walaupun mereka penguasa-penguasa itu zalim, asi, fajir. وَيَرَوْنَ الدُّعَى Dan mereka ahlu sunnah, ashabul hadis, berpendapat untuk mendoakan kebaikan pada penguasa. Masih ingat ucapan Imam Al-Barbahari berdoa mendoakan penguasa dengan baik itu ciri-ciri ahlu sunnah. Sedangkan mendoakan penguasa dengan kejelekan itu adalah ciri-ciri ahlul bid'ah, ahlul hawa. Demikian pula Imam Al-Sabuni rahimahullah bahwa mereka, kata beliau, ashabul hadis berpendapat untuk mendoakan dengan kebaikan-kebaikan. Bil islahi wat taufiqi wassalahi. Mendoakan agar mereka memberikan kebaikan-kebaikan. Agar mereka mendapatkan taufiq. Agar mereka menjadi orang-orang saleh. Wabastal adl. Mereka menjadi orang yang menegakkan keadilan pada rakyatnya. Ila akhirih. Wala yarawna al-khuruj 'alaihim bis-sayf. Dan mereka para ashabul hadis, para imam-imam ahlul hadis tidak berpendapat bolehnya memberontak melawan penguasa dengan pedang-pedang mereka. Wa in ra'u minhumul 'udul 'anil 'adl. Walaupun mereka melihat penyimpangan dari keadilan ilal jawri wal khayf, kepada kezaliman, ketidakadilan. Wa yarawna qital al fi'ah al baghiyah. Dan mereka ashabul hadis berpendapat untuk memerangi kelompok al baghiyah. Al baghiyah adalah kelompok yang menentang penguasa. Kelompok yang memerangi penguasa disebut baghiyah atau bughat. Diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala, fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, kalau salah satu kelompok itu baghat yakni menentang penguasa yang sah. Allah perintahkan faqatilul lati tabghi, perangilah mereka yang menentang penguasa ini. Hatta tarji' ila ta'atil imam, sampai mau kembali mentaati penguasa. Diperanginya hingga kembali kepada ketaatan kepada imam yang adil. Demikian ucapan Imam Musabuni rahimahullah dalam ringkasan aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang beliau juluki dengan aqidah ashabul hadis, aqidahnya para ashabul hadis. Kita lihat syarahnya. Dari Syekh Al-Imam Jahbaz hafizahullah taala, itu Syekh Rabi' hafizahullah taala. Yurid al-muallif as-Sabuni rahimahullah mayyizat ahli al-hadis. Di sini kata beliau muallif, yaitu Imam as-Sabuni Abu Uthman Ismail Sabuni rahimahullah, menunjukkan mayyizat ahlul hadis, menunjukkan keistimewaan ahlul hadis. Alladzina 'alaqatuhum billahi qa'imah 'ala kitabillahi wa 'ala sunnati rasulillah, yang hubungan mereka dengan Allah ditegakkan di atas kitabullah Al-Qur'an, dan ditegakkan di atas sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fayasifuna Allah bima wasafa bihi nafsa. Maka disifatkan dengan sifat-sifat yang mensifati Allah subhanahu wa ta'ala. Fayasifun, dhamirnya kembali kepada ashabul hadith. Yani beliau menyinggung kembali awal-awal kitab ini. Bahwasanya ashabul hadis memiliki sekian prinsip-prinsip, sekian mayyizat. Mayyizat yang saya terjemahkan keistimewaan tadi, sesungguhnya makna lugawinya adalah keunikan berbeda dengan yang lain. Sehingga muncul istilah tamayyuz, bahwa ashabul hadis tamayyazu. Mereka berbeda sendiri, tidak sama dengan kelompok-kelompok lain dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Ahlus sunnah memiliki tamayyuz, ciri-ciri yang khas pada mereka, tidak sama dengan kelompok-kelompok ahlul ahwa. Apa saja? Mayyizatihim. Yuridul muallif, Imam As-Sawbuni ingin menyebutkan mayyizat tadi, keunikan-keunikan yang berbeda mereka dari kelompok-kelompok lain. Yang pertama, yasifuna Allah bima wasafa bihi nafsa. Yang pertama, bahwa ashabul hadis, ahlus sunnah, mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tersebut dalam Al-Quran, yang Allah sifati dirinya dengannya. Dan dengan apa yang disifatkan oleh Rasulnya, utusannya, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Itu mayizah pertama yang sudah dibahas. Wa yuminuna bil wa'di wal wa'id. Mayizah kedua, dan beriman pula dengan wa'di wal wa'id. Al-wa'd, janji-janji, wal wa'id, ancaman-ancaman. Juga sudah dibahas bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan janji-janji dan memberikan ancaman-ancaman. Maka mayyizat ahlus sunnah membedakan antara keduanya. Janji Allah pasti ditepati. Allah la yukhliful mi'ad, enggak akan menyelisihi janji. Tetapi ancaman-ancaman kembalinya kepada Allah sendiri, insya'a adzabahu wa insya'a afa anhu. Adapun ancaman berbeda dengan janji. Kalau ancaman kembali kepada Allah, kalau Allah ingin menerapkan apa yang sudah diancamkannya, itu kehendak Allah. Kalaupun Allah ingin membatalkan dan memaafkan, itu pun kehendak Allah. Bebas bagi Allah SWT. Lihat perbedaan antara wa'ad dan wa'id. Dan ini mayyizah ahlus sunnah. Ini mayyizah ahlus sunnah. Adapun kelompok-kelompok lain selalu menyamakan. Kalau janji harus ditepati, ancaman juga harus ditepati. Astagfirullah. Berarti mereka tidak kenal al-afu. Padahal Allah SWT afuun ghafur. Allah Maha Pemaaf. Apa maknanya pemaaf? Pemaaf itu sudah mengancam, aku akan azab kalian kalau berbuat demikian, demikian, demikian. Ternyata dengan amal soleh mereka yang lain, dosa yang sudah diancam tadi Allah maafkan. Sifat apa itu? Pemaaf. Dan itu sifat Allah. Tetapi kalau janji tidak ditepati, sifat apa itu? Sifat jelek. Menyelisihi janji, sifat jelek. Tetapi kalau ancaman kemudian tidak jadi dimaafkan oleh Allah apa yang diancamkannya, maka itu afuun. Ini mayyizah ahli sunnah. Duna an yadribu hadza bidzaka ma yaf'al ahli dhalal. Tidak saling mempertentangkan antara janji dengan ancaman. Tidak seperti yang dilakukan oleh ahlul dhalal. Fa inna mu'taqadatihim fi jami'i abwabiddin mabniyatun ala kitabillah wa ala sunnati rasulillah. Keistimewaan ahlus sunnah ashabul hadith, mereka membangun keyakinan-keyakinan mereka dalam bab-bab agama, mabniyatun ala kitabillah wa sunnati rasulillah, membangun keyakinannya di atas kitab wa sunnah, di atas dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah sahihah. Walaysa bina'an ala uqul wal ara, bukan dibangun di atas akal dan pendapat-pendapat manusia. Ini ahlu sunnah. Adapun ahlu dhalal, ahlul ahwa, ahlul bid'ah, selalu membangun pendapat mereka, akidah mereka di atas ara, ra'yu, di atas uqul, pikiran mereka sendiri. Kayaknya ini bagus, saya pikir ini tidak apa-apa, ila akhirih. Wa fi ta'amuli ma'al hukam. Demikian pula, mereka memiliki keistimewaan yang unik, yang berbeda dari kelompok-kelompok lain, dalam masalah sikap terhadap penguasa. Ini yang sedang akan kita bahas. Min mayyizatihim, Di antara keistimewaan Ahlus Sunnah, di antara keunikan Ahlus Sunnah yang membedakan mereka dari kelompok-kelompok lain adalah ta'amul ma'al hukam, dalam masalah hubungannya dengan penguasa. Innama ta'amulahum ma'ahum yantaliqu min kitabillahi wa min sunnati rasulillah alaihi salatu wassalam. Karena sikap mereka terhadap penguasanya, sikap mereka kepada pemerintah, pada imamnya, itu dibangun di atas kitab wa sunnah juga. Yantaliq min kitabillah, bertolak dari kitabullah, bersumber dari sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khilafan lil khawarij war rawafid, beda dengan khawarij, kelompok ekstrim, kaum reaksioner yang pernah memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, yang pernah berdatangan berduyun-duyun membunuh Uthman ibn Affan. Ini khawarij. Beda pula dengan rawafid, syiah rawafidah, yang juga diantara manhaj mereka, prinsip mereka yang bid'ah adalah membolehkan melawan penguasa yang zalim, memerangi mereka, dan mereka sebut sebagai jihad. Waman sara ala nahjihim, dan juga kelompok-kelompok lain yang berjalan di jalan mereka. Ini Ahlus Sunnah berbeda dengan semua itu. Ahlus Sunnah berbeda dengan khawarij, berbeda dengan rawafid, berbeda dengan man sara ala nahjihim. Fa innahum la yaltafituna ila kitabillah wa la sunnati rasulillah. Karena mereka, kelompok-kelompok tersebut, sama sekali tidak menengok kepada Al-Quran, sama sekali tidak mau menengok pada sunnah Rasulullah SAW. Allah berfirman, ati'ullah wa ati'ur rasul, ta'atillah dan ta'atul rasul, wa ulil amri minkum, dan pemerintah kalian yang memegang urusan kalian. Rasulullah juga berkali-kali menyatakan, tasma wa tuti' wa in daraba dhahrak wa in akhada malak ila akhirnya. Adapun mereka, kelompok-kelompok sesat tadi, khawarij dan syiah, dan juga kelompok-kelompok lain yang bersamanya, mereka tidak menengok pada Al-Quran, tidak melihat pada sunnah, dalam akidah mereka, tidak pula dalam ibadah mereka, tidak pula dalam manhaj-manhaj mereka, tidak pula dalam sikap mereka menghadapi penguasa. Wala ma'al ulama, dan tidak pula mereka menengok pada Quran dan sunnah dalam sikapnya kepada ulama. Wala hatta ma'al muslimin, bahkan mereka tidak melihat Quran wa sunnah dalam menyikapi muslimin. Muslimin dianggap kafir, dihalalkan darahnya, diperangi, nasallallahu alaihi wasallam. Ta'amulatihim taqumu ala hasbil ahwa. Sikap-sikap mereka dibangun di atas hawa nafsu. Sikap-sikap mereka dibangun di atas selera, di atas emosi, di atas kemarahan. Wal iyadzu billah. Kita berlindung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kelompok-kelompok tadi. Lakin as-salafi as-sadiq, adapun seorang salafi yang jujur, al-mukhlas, yang ikhlas. Karena memang ada salafi-salafi yang enggak jujur. Karena memang ada salafi-salafi yang tidak sadiq, yang tidak mukhlas. Sehingga di satu sisi bicara salaf, salaf, salaf, di sisi lain memerangi penguasa, menentang penguasa, tidak sabar terhadap penguasa. Adapun salafi yang jujur dan ikhlas, yanzur fi kulli amalin aw aqidatin fayuqimuha ala kitabillah wa ala sunnati rasulillah. Adapun mereka yang sadiq, yang jujur kesalafiannya, yang ikhlas, selalu melihat dalam setiap amalan, dalam setiap perbuatan, dalam menyikapi penguasa, dalam menyikapi keadaan, mereka membangunnya di atas Quran wa sunnah, dan mereka selalu melihat Al-Quran dan selalu melihat sunnah-sunnah Rasulullah. Yuharibun al-hawa, selalu menentang hawa nafsunya, atau selalu memerangi hawa nafsu. yuharibun al-bid'ah wal-dhalalat, memerangi kebid'ahan-kebid'ahan dan memerangi kesesatan-kesesatan. Yarfa'una rayat as-sunnah, selalu mengangkat bendera sunnah tinggi-tinggi. Wa yansahuna lil muslimin, dan kemudian menasihati muslimin. Wa yubayyinuna lahum al-haq, dan menerangkan kepada mereka kebenaran. Yubayyinuna lahum tariqal huda, menjelaskan kepada kaum muslimin jalan-jalan petunjuk, jalan-jalan hidayah, dan membedakannya dari jalan-jalan dalal. Yubayyinuna lahum ma yus'iduhum, menjelaskan pada mereka apa yang membahagiakan mereka di dunia mereka dan di akhirat mereka. Ini seorang salafi, da'i salafi, ustad salafi, juru dakwah yang mengajarkan dakwah salafiyah, selalu memerhatikan kitab wa sunnah. Dan selalu dibangun sikap-sikapnya di atas kitab wa sunnah. Bukan di atas emosi. Bukan di atas kemarahan. Bukan di atas hawa nafsu. Bahkan sebaliknya, memperingatkan dari hawa nafsu. Hati-hati. Jangan terbawa hawa. Jangan terbawa hawa nafsu. Jangan terbawa emosi. Tenanglah. Sabarlah. Tetaplah di atas sunnah. Tetaplah di atas Quran. Ini ahlus sunnah. Ashabul hadis. Pengikut salaf. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala madaha hadhihi al-umma bi annaha ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Karena Allah tabaraka wa ta'ala memuji umat ini dengan keistimewaan yang ada pada umat ini. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Allah puji umat ini dengan khaira ummatin karena memiliki keistimewaan yang khas pada mereka. Ma huwa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini keistimewaannya. Madaha hadhil umma bi annaha ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Allah memuji umat ini karena mereka memiliki amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada yang baik-baik dan mencegah dari yang jelek-jelek. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Maka Allah katakan kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik. Karena ada yang katanya kami juga enggak ikut memberontak. Kami juga enggak ikut menentang penguasa. Kami juga enggak ikut. Tapi diam. Sembunyi di gua-gua. Siapa itu? Kaum sufi. Enggak ikut campur. Ahlus sunnah tidak demikian. Ahlus sunnah tidak mengikuti kebid'ahan-kebid'ahan. Tidak mengikuti apa yang mereka lakukan dari pemberontakan dan penentangan-penentangan pada penguasa. Tetapi memperingatkan kaum muslimin. Wahai kaum muslimin, jangan. Jangan. Darah kaum muslimin harus dijaga. Darah kaum muslimin harus dijaga. Memperingatkan, menyebarkan, menasihati. Madahahum bi'annahum kanu mutafarriqina fajtama'u ala kitabillah wa ala sunnati rasulillah alaih salatu wassalam. Juga Allah puji umat Islam ini dengan yang kedua. Apa keistimewaan yang kedua? Kanu mutafarriqin fajtama'u, yang tadinya tercerai berai disatukan dengan kitabullah dan sunnati rasulillah. Ini keistimewaan juga yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya. Bahwa mereka atau bahwa kaum muslimin yang tadinya berpecah belah, fajtama'u, kemudian berkumpul. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Kalian dulunya tercerai berai, a'da'an, bermusuh-musuhan. Tetapi kalian dengan kenikmatan dari Allah bisa bersatu. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Kalian dengan kenikmatan Allah, kalian bersaudara, bersatu. maka kenikmatan persaudaraan, kenikmatan persatuan, kenikmatan ijtima' ala imamin wahid adalah nikmatun azimah. Ini ahlu sunnah, kaum muslimin dipuji karena kelebihan ini. Kalau yang tadinya dipuji dengan amar ma'ruf nahi munkar, ternyata ditinggalkan amar ma'ruf nahi munkarnya, maka hilang pujian tadi. Yang tadinya bersatu di bawah satu penguasa, itu keistimewaan yang dipuji oleh Allah. Kalian itu mendapatkan nikmat. Yang tadinya bermusuh-musuhan menjadi bersatu. Tetapi kemudian dirusak lagi menjadi perang saudara. Ya hilang keistimewaan tadi. Hati-hati. Sekarang ini banyak yang memicu pertikaian di tengah-tengah muslimin. Banyak yang memicu perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka ingin muslimin di Indonesia ini khususnya hancur berpecah belah. Berperang dan menumpahkan darah. Banyak pihak. Khususnya pihak orang-orang kafir di luar Islam. Yang menginginkan kaum muslimin di Indonesia ini hancur. Maka hati-hati. Hati-hati. Allah puji umat ini karena beberapa hal. Yang pertama yang paling tingginya adalah iman. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian memiliki iman. Sedangkan munafikin enggak memiliki iman. Kuffar enggak memiliki iman. Yang kedua, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memiliki keistimewaan mengajak kepada yang baik-baik dan mencegah dari yang jelek-jelek. Tinggal tanya bahwa perkara itu kira-kira membawa madarat atau membawa maslahat. Kalau membawa madarat berarti munkar. Kalau membawa maslahat berarti baik. Berarti ma'ruf. Yang ketiga, bahwa muslimin ini istimewa karena mereka memiliki sifat selalu bersatu. Tidak berperang sesama mereka. Tidak saling menghalalkan darah. Tidak saling memusuhi dengan memerangi. Tidak. Kalaupun mereka melakukan perbuatan-perbuatan jelek, maka kita benci kejelekannya. Benci kebid'ahannya. Benci kesesatannya. Dan selalu berharap semoga mereka dapat hidayah kembali kepada Islam. Ta'alafu ala kitabillah wa ala sunnati rasulillah, bahwa umat ini bersatu disatukan dengan kitabullah. Bersatu disatukan dengan sunnah Rasulullah. Bersatu disatukan dengan seorang penguasa. Dan ini juga termasuk kelebihan. Ada disebutkan dalam hadis-hadis yang khusus. Dalam masalah ini, dalam bab ini yang saya akan dibawakan insyaAllah. Madahahum bi annahum khairu ummatin ukhrijat linnas. Allah puji mereka bahwa mereka adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia, yang menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Thumma Rasul alaihi salatu wassalam fi qadaya al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar kana yanzur ila al-masalih wal mafasid. Tetapi ingat, catatan pentingnya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah amar ma'ruf dan nahi munkar selalu melihat maslahat dan madarat. Selalu melihat maslahat dan mafsadah. Masalih dan mafasid. Apa tujuan amar ma'ruf nahi munkar? Tujuannya mendapatkan maslahat dan menghilangkan mafsadah. Alaysa kadzalik? Apa tujuannya amar ma'ruf nahi munkar? Mengajak orang kepada maslahat, kebaikan. Dan mencegah dari mafsadah, kerusakan. Maka ini dihitung dalam sunnah. Rasulullah SAW selalu melihat dari sisi ininya. Kalau engkau ingin mengingkari munkar, oh ini kemunkaran, harus diingkari. Ternyata muncul kemunkaran yang lebih besar. Maka tidak sesuai dengan tujuan amar ma'ruf dan munkar. Iya kan? Tidak sesuai dengan tujuan amar ma'ruf dan munkar. Demikian pula sebaliknya, ingin menyuruh pada yang ma'ruf Tetapi ketika kamu suruh pada yang ma'ruf, yang terjadi justru kemunkaran yang lebih besar. Dan ditinggalkan ma'ruf yang lebih besar. Salah. Berarti ada yang salah di sana. Contoh yang sedang akan dibahas sekarang. Contohnya ada yang sedang akan dibahas sekarang. Melihat kedzaliman penguasa, kemudian ingin amar ma'ruf nahi munkar. Kita harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita harus cegah penguasa dari perbuatan zalim. Mari kita berangkat ke Jakarta. Pengen mencegah kemunkaran penguasa. Kemudian terjadi apa yang terjadi di tahun 98 kemarin. Terjadi pembakaran sekian rumah dan toko-toko, supermarket dan sebagainya. Terjadi pembunuhan-pembunuhan. Terjadi berbagai macam korban-korban. Nyawa, harta, kehormatan. Hancur Jakarta. Apa itu? Amar ma'ruf nahi munkar atau amar munkar nahi ma'ruf? Pengennya amar ma'ruf nahi munkar, yang terjadi kemunkaran lebih besar, lebih besar, lebih besar. Oh, tapi kan berhasil menurunkan penguasa yang durjana, yang zalim, yang. As'alukum billah. Aku tanyakan pada kalian dengan nama Allah, apakah pengantinya lebih baik? Hah? Gus Dur lebih baik? Terus habis itu perempuan lebih baik? Berganti lagi. Lebih baik? Kurang lebih. Enggak beda jauh. Yang jual bakso tetap jual bakso. Yang jadi tukang sapu jalan tetap jadi tukang sapu jalan. Apalagi perbedaannya? Tetap. Yang tadinya dia susah tetap susah. Yang kaya tambah kaya. Tidak ada perbedaan. Ya ini tidak ada perbedaan yang berarti. Perbedaan sedikit kurang lebih. Ada yang kurang, ada yang lebih. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau mau mengingkari kemunkaran itu dihitung maslahat dengan mafsadah. Kalau engkau enggak bisa menghitungnya, maka tanyakan kepada para ulama kibar. Bahwa para ulama di samping mereka memiliki ilmu, mereka karena kibar memiliki pengalaman-pengalaman yang banyak, maka mereka mengatakan jangan, itu akan membawa kemunkaran lebih besar. Jangan, itu akan membuat mabarat yang lebih besar. Ya jangan. Maka Rasulullah SAW menyatakan isbiru. Ya Rasulullah, aku enggak tanya tentang penguasa yang baik-baik. Aku bertanya tentang penguasa yang zalim, yang fa'ala kaita wa kait. Dijawab oleh Nabi SAW, isbiru, tetap sabar. Apakah kita tidak melawan? Jangan, kata Nabi. Para sahabat bukan pengecut, bukan penakut. Para sahabat adalah singa-singa Allah, pemberani-pemberani, terbukti dalam jihad-jihad mereka, terbukti dalam perjuangan mereka, dalam perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud, perang Fatah, dalam perang melawan Romawi dan Persia, mereka terkenal pemberani. Tetapi kenapa mereka diam? Diam dalam artian tidak melawan ketika penguasa menangkap beberapa mereka atau menyiksa beberapa ulama. Mereka diam. Diam dalam artian tidak melawan. Kalau salah tetap salah dikatakan. Benar tetap benar dikatakan. Tapi melawan tidak. Karena mereka tahu maslahat dan mafsadah. Karena mereka tahu nasihat Rasulullah SAW. Isbiru hatta talaqawni alal hawd. Mendengarkan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk sabar menghadapi penguasa-penguasa yang zalim. Kemarin berperang melawan musyrikin, kufar. Berperang melawan Romawi dan Persia, kufar. Orang-orang kafir semua. Tapi sekarang mau melawan orang muslim yang masih salat. Sehingga mereka bukan penakut, tapi mereka tahu hukum. Tidak halal darahnya. sabar, sabar, sabar, sabar. Menjaga maslahat yang lebih besar, yaitu persatuan dan kesatuan kaum muslimin, persaudaraan kaum muslimin. Jangan saling menumpahkan darah. Mempraktikkan pesan dari Rasulullah SAW yang menyatakan la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang kafir terdahulu yang masing-masing memenggal leher yang lainnya, atau sebagian memenggal leher sebagian yang lain. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Pesan Rasulullah SAW, inna dima'akum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian haram. Jangan disaling menumpahkan darah. Kembali pada ucapan Syekh Rabi Hafizahullah. Wa rabba ummatahu al-mukhlishin. Nabi membimbing umatnya yang ikhlas, sahabat-sahabatnya yang mulia, ala bu'din nazar, mendidik mereka agar memiliki pandangan jauh ke depan. Fil masyakil, dalam semua problem-problem. Allati tulimul bil muslimin wal ahdats, problem-problem yang menimpa kaum muslimin dan juga kejadian-kejadian yang menimpa kaum muslimin. Wa bayyana lahum, dan menerangkan pada mereka kaifa tuwajih wa kaifa tughayyar. Nabi mendidik mereka untuk berpandangan jauh ke depan dan juga menerangkan pada mereka bagaimana menghadapinya, bagaimana merubah keadaan. Fawada'a lana manhajan, maka Nabi pun mengajarkan kepada kita manhaj, tata cara. Nura'i fihil masalih wal mafasid, manhaj yang memperhatikan maslahat-maslahat dan mafsadah-mafsadah. Qul inna a'udzubikallahi manhaj yang memperhatikan maslahat dan mafsadah, maslahah Islam, maslahat dakwah, maslahat kaum muslimin, maslahat kaum muslimin. Jangan diselewengkan kepada makna lain, maslahat pribadi dan mafsadah pribadi. Apa keuntungan saya, apa kerugian saya? Bukan itu hitungannya. Bukan itu hitungannya. Hitungannya bagaimana ummah, bagaimana dakwah? Apakah menjadi maslahat bagi umat Islam, maslahat bagi dakwah, atau malah sebaliknya, mafsadah, mafsadah bagi ummah atau mafsadah bagi dakwah? Kalau itu maslahat bagi umat Islam, maslahat bagi dakwah Islam, maka dia kerjakan, walaupun dia harus merasakan kejelekan, kerugian, sakit. Oleh karena itu, Imam Ahmad rahimahullah ketika di penjara tentunya tersiksa, dicambuk, lapar, susah. Tapi ketika mereka berdatangan, ya Imam, apakah kita tidak melawan saja? Jawaban Imam rahimahullah, jangan, jangan. Dima'ul muslimin, dima'ul muslimin. Darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Ma'amurukum wala ara dzalik. Hati-hati darah kaum muslimin. Aku tidak menyuruh kalian dan aku melarang kalian dan aku tidak sependapat dengan kalian. Aku tidak sependapat dengan itu. Artinya apa? Yang diperhatikan maslahat umat Islam, walaupun maslahat dirinya tetap tersiksa. Berbeda toh dengan ahlul hawa. Ketika di penjara, dia berkata, kurang ajar, saya di penjara. Ini kalau saya tidak bisa dilepaskan, saya akan tersisa di sini. Wahai kaum muslimin, lawan, ini saya susah. Kaum muslimin melawan penguasa, dibunuh, dibantai, ditangkap, dibunuh, dibantai, ditangkap, tertumpah darah, tertumpah. Dianya tetap di penjara, kaum muslimin banyak tertumpah darahnya. Apakah itu namanya maslahat? Lah. Itu bukan maslahat, itu mafsadah. Tetapi yang diperhatikan orang-orang tadi berarti adalah maslahat dirinya sendiri. Astagfirullah. Astagfirullah. Kembali kepada kitab. Fa amarana, di antara didikan Nabi Nabi mendidik umatnya agar memperhatikan maslahat dan mafsadah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Maka amarna bita'atil wulah, maka Nabi memerintahkan kepada kita untuk mentaati para penguasa. Maka beliau berkata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man 'asani faqad 'asa Allah, wa man ata'a amiri faqad ata'ani, wa man 'asa amiri faqad 'asani. Siapa yang mentaati aku, kata Nabi, berarti dia mentaati Allah. Siapa yang menentang aku, berarti dia menentang Allah. Siapa yang mentaati penguasa-penguasa, maka dia mentaati aku. Di siapa yang menentang penguasa, berarti dia menentang aku, kata Nabi. Amir, penguasa. Wabayyana anna hunaka hukaman. Nabi menceritakan pula bahwa nanti akan muncul hakim-hakim, penguasa-penguasa, sayan harifun, yang menyimpang. Nabi mengkhabarkan, nanti akan datang penguasa yang durjana, penguasa yang menyimpang, penguasa yang sesat, penguasa yang begini dan begitu. Dikhabarkan oleh Nabi agar bersiap-siap dan agar jangan sampai salah bersikap. Yan harifuna an kitabillah wa sunnati rasulillah, wa na'rif minhum wa nunkir, kita mengetahui dan kita mengingkari. Wa annahum yahduna bighairi hadyih, penguasa-penguasa yang membimbing tidak dengan bimbingan sunnah. Wa yastannuna bighairi sunnatihi, Rasulullah menerangkan pula akan ada penguasa yang tidak mengajarkan sunnah-sunnah Rasulullah. Fakaifa nata'amal ma'ahum, bagaimana kita menghadapinya, juga sudah diajarkan, sudah dididik oleh Nabi sebelum terjadinya. Akan datang nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, umara, para penguasa-penguasa, la yahtaduna bihajji wa la yastannuna bi sunnati, tidak memakai bimbinganku, tidak berpegang dengan sunnahku. Qulubuhum qulubu syayatin, hati-hati mereka seperti hati-hati setan. Fi jusmanil ins, di jasad-jasad manusia, jasadnya manusia isinya setan. Nabi menyatakan qulubuhum qulubu syayatin, hatinya hati-hati setan. Fi jusmanil ins, di badan manusia. Mengerikan sekali, mengerikan sekali. Tetapi ketika para sahabat berkata, ya Rasulullah, afala nunabiduhum bisayf, apakah kita tidak melawan saja dengan pedang-pedang kami? Nabi mengatakan, jangan. Jangan. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka masih menegakkan salat. Jangan, selama mereka masih salat. Tentunya ini ajaran Rasulullah SAW tidak akan salah. Tentunya ajaran Rasulullah memperhatikan maslahat dan mafsadah. Kalau orang ini yang tidak memakai bimbingan sunnah, tidak memakai ajaran Nabi, bahkan dia zalim, bahkan dikatakan hatinya hati setan. Tetapi kalau masih mengaku muslim dan masih sholat, kemudian kita melawan, pembelanya niscaya juga muslimin. Bahkan kalaupun dia munafik, aslinya kafir. Karena munafik berpura-pura Islam, pembelanya juga nanti muslimin. Yang masih punya Islam, yang masih punya iman. Yang tertipu dan salah paham. Iya kan? Berarti ketika kita perangi penguasa tersebut, kita akan melawan muslimin. Yang di kepolisian, yang di TNI, yang di pendukung-pendukungnya, semuanya muslimin. Qanibidina azakumullah. Berarti perang muslimin melawan muslimin. Mafsadah atau manfaah atau maslahah? Jelas mafsadah. Jelas mafsadah, jelas mafsadah. Itu kerusakan. Tidak mungkin diperintahkan dalam Quran wala sunnah. Al-Khawarij wal-Mu'tazilah ja'alu min usulihim al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar wa adkhalu fi dhimnihi al-khuruj 'alal hukam. Adapun Khawarij, adapun Syiah Rafidhah, di antara prinsip-prinsip mereka amar ma'ruf nahi munkar, Khawarij menjadikan amar ma'ruf nahi munkar sebagai prinsip utama mereka. Mu'tazilah menjadikan amar ma'ruf nahi munkar sebagai rukun-rukun akidah mereka. Sama dengan Syiah Rafidhah menjadikan amar ma'ruf nahi munkar jihad sebagai rukun Islam yang keenam. Jadi mereka menganggap rukun iman itu ada enam. Setelah haji ke Baitullah, kemudian jihad, amar ma'ruf, amal ma'ruf nahi munkar. Mu'tazilah prinsipnya bukan rukun Islam, tapi mereka memiliki prinsip pertama keadilan. Maksudnya tidak mungkin Allah menakdirkan. Kemudian manzilah baina manzilatain, bahwa ada kedudukan di antara iman dan kafir. Manzilah baina manzilatain. Sampai pada poin amar ma'ruf nahi munkar. Di Mu'tazilah ada amar ma'ruf nahi munkar. Di Syiah ada amar ma'ruf nahi munkar jihad sebagai prinsip. Khawarij bahkan itu prinsip utamanya. Tetapi kesesatan mereka adalah memasukkan khuruj alal hukam di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Khawarij sudah jelas. Di antara amar ma'ruf nahi munkar yang mereka perjuangkan adalah melawan penguasa yang zalim. Memerangi penguasa yang zalim. Ini kesesatan mereka. Mu'tazilah juga menyatakan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu melawan penguasa yang zalim. Syiah, Rafidhah juga sama. Rukun Islam yang keenam adalah jihad, yaitu melawan penguasa-penguasa yang zalim. Ajib. Beda-beda akidahnya, beda-beda prinsip-prinsip bid'ahnya, tetapi dalam masalah itu sama. Walhamdulillah, Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki mayyizah. Yatamayyaz, terbedakan dari mereka dengan prinsipnya yang sangat adil, yang memperhatikan maslahat dan mafsadah. Apa itu? Yang dikatakan oleh Nabi SAW. Jangan. Selama masih menegakkan sholat, jangan dilawan. Jangan diperangi. Itu bukan amar ma'ruf nahi munkar. Itu bukan jihad. Dan hadisnya bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, bukan sepuluh, bukan 20. Lebih dari 20 hadis yang memerintahkan untuk sabar dan jangan melawan penguasa. Sabar, jangan melawan penguasa. Sehingga tidak diragukan kesahihan hadisnya. Sekian banyak hadis dan sebagian besarnya dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim. Dan juga dalam kitab sahih-sahih lainnya. Masya Allah. Bal ahammul umur fi taghyiril munkar indahum al-khuruj bis-silah 'alal hukam. Bahkan menjadi perkara yang terpenting menurut mereka Khawarij dan Mu'tazilah adalah mengangkat senjata, mengangkat pedang-pedang mereka untuk melawan penguasa. Min abrazi ma indahum fil amri bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Menurut mereka itu adalah setinggi-tinggi amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka jangan heran kalau sekian kelompok-kelompok sesat yang berbeda-beda kesesatannya, sekian kelompok menyimpang yang berbeda-beda penyimpangannya, ternyata dalam masalah ini sepakat. Ajib. Ya? Heran kan kita? Tetapi dengan ini kita paham. Ternyata tidak perlu heran. Memang mereka dalam masalah ini sama. Dalam melawan penguasa sama. War Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ra'i al-masalih wal mafasid. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat memperhatikan maslahat dan mafsadah. Apa maslahatnya dan apa madaratnya? kalau ini ditegakkan, apa yang didapat dari maslahat dan apa yang akan terjadi dari madarat. Kalau lebih besar madaratnya ditinggalkan. Kalau lebih besar madaratnya ditinggalkan. Kalau lebih banyak maslahatnya dikerjakan. Bagaimana menurut kalian kalau sama? Ada maslahatnya dan ada mafsadahnya. Maslahatnya didapat, tapi kan ada hasilnya. Tapi mafsadahnya juga terjadi. Bagaimana menurut syariat, menurut fiqih? Jawabannya ada pada kaidah-kaidah fiqhiyah. Jawabannya ada dalam kaidah-kaidah para ulama. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Saya ulangi. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari mafsadah itu lebih didahulukan. Menghindari mafsadah lebih diutamakan daripada mendapatkan maslahat. Tidak apa-apa tidak mendapatkan maslahat asal tidak terjadi mafsadah. Berarti ditinggalkan, enggak dikerjakan. Nah, tapi ada maslahatnya, tapi maslahatnya juga sama terjadi. Kita tidak kerjakan. Mengapa? Menghindari mafsadah. Lebih diutamakan daripada mendapatkan maslahat. Biar tidak dapat maslahat, yang penting mafsadah terhindarkan. Itu yang didahulukan. Saya ulangi kalimatnya, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari mafsadah itu lebih diutamakan daripada mendapatkan maslahat. Rasulullah SAW selalu memperhatikan masalah ini. Wa ma yatarattab 'alal khuruj, selalu dilihat apa konsekuensi dari melawan penguasa. La syakka annahu yatarattab 'alal khuruj sabq ad-dima. Tidak ragu lagi, tidak syak lagi bahwa melawan penguasa itu akan menumpahkan darah kaum muslimin. Dari pihak mana? Dari dua belah pihak. Korban dari mereka penguasa muslimin. Korban dari rakyatnya muslimin juga. Wahadkil a'rab, jatuhnya kehormatan-kehormatan. Wa tashtitil muslimin, terpecah belah kaum muslimin. Wa taslitil a'da'i alaihim, akhirnya musuh bisa menguasai muslimin. Karena muslim sudah terpecah belah, sudah lemah. Wa yatarattab ala dhalika mafasid azimah wa khatirah jiddan. Maka terjadilah berbagai macam kerusakan-kerusakan yang besar dan bahaya-bahaya yang sangat mengerikan. Fa'amara bisabri alaihim. Maka Nabi menyatakan sabarlah, sabarlah, sabarlah. Ustaz, kalau bukan memerangi penguasa, kita hanya demonstrasi. Silmiah. Demonstrasi damai. Bagaimana jawabannya? Para ulama sudah menjawab bahwa paling sedikit itu adalah perkara baru. Perkara baru yang tidak pernah terjadi di zaman sahabat wala tabi'in. Kecuali dari kelompok Khawarij. Demonstrasi pertama dalam sejarah Islam adalah demonstrasinya mereka-mereka yang menentang Utsman bin Affan. Datang dari Kufah, datang dari Mesir, datang dari Irak, semuanya berkumpul untuk menuntut Utsman dengan tuntutan-tuntutan. Apa itu? Demonstrasi. Judulnya silmi, ya, damai. Dari mana saya katakan judulnya damai padahal mereka tidak menyatakan demonstrasi damai? Karena belum ada istilah itu ketika itu. Dari keadaan mereka dan ucapan mereka, kami bukan mau memerangi, kata mereka. Kami ingin engkau turun, wahai Utsman. Kami ingin engkau lepaskan jabatanmu, wahai Utsman. Ini awal pertama demonstrasi dalam sejarah Islam. Ya muslimin, waikum muslimin. Jumlah manusia yang banyak itu sangat rawan, mudah terprovokasi. Waikum muslimin, jumlah kaum muslimin yang banyak akan membuat sekian banyak bahaya. Berkumpul di satu tempat. Panas. emosi, gelisah. Maka ketika tersulut dengan satu provokasi saja, akan terjadi apa yang terjadi. Kaum muslimin yang saya hormati. Dan itu sudah terjadi dan sudah terbukti sekian kali. Demonstrasi damai berakhir dengan kekacauan. Maka ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Selalu harus menghitung maslahat dan mafsadah. Wa amara ummatahu biqitali ahli al-bid'ah wa qatlihim aydan kama qala fil khawarij aynama wajadtumuhum faqtuluhum hum syarul khalqi wal khaliqah wa fil muqabil amarahum bis-sabri 'ala al-hukam. Lihat. Perintah Rasulullah SAW pada rakyatnya untuk sabar, sabar, sabar. Sedangkan perintah kepada penguasa, kalau ada orang yang memberontak, tumpas mereka. Loh, itu dalilnya kok menguntungkan penguasa saja? Bukan menguntungkan penguasa. Menguntungkan seluruh kaum muslimin, penguasa dan rakyatnya. Apakah kalian tidak merasa diuntungkan kalau negeri ini aman tenteram? Apakah kita tidak merasa diuntungkan ketika tidak terjadi perang saudara? Tercegah dengan sikap penguasa memadamkan setiap muncul kelompok-kelompok khawarij. Memadamkan setiap muncul percik-percik api teroris. Dipadamkan. Apakah kalian tidak mendapatkan untung? Rasulullah SAW. Wahyu dari Allah yang beliau sampaikan. Rasulullah bukan dari hawa nafsu berbicara, tetapi dari Allah, wahyun yuha. La yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Jangan khawatir salah. Ayat bahkan berkata, faqatilul lati tabghi, perangilah orang yang melawan penguasa. Dan jangan menuduh kalau ini ustaz anteknya penguasa, atau ustaz ini cunguknya penguasa, atau penjilat penguasa dan sebagainya. Hati-hati. Ucapan kalian akan mengenai Rasulullah. Karena ucapan itu ucapan Rasulullah SAW. Yang menyatakan dengan tegas. Untuk memerangi mereka yang memberontak. Dari dalil-dalil. Pernah dengar dalil khawarij? Rasulullah menyatakan, kalau aku temui mereka, aku akan perangi mereka. Lau adraktuhum laqatalnahum qatl 'ad. Sungguh kalau aku sempat menemui mereka kaum khawarij, aku akan perangi mereka seperti dibantainya kaum 'ad. Bukan apa-apa. Untuk menenteramkan umat Islam agar tidak terjadi tengah mereka saling menumpahkan darah. Walhamdulillah rabbil alamin. Keadilan ditegakkan. Mafsadah didapatkan dan madarat terhindarkan dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar. Nuwasil insyaallah fi darsil qadim bi'idznillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika.